Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله عزني الله وإياكم أي para hadirin di jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut relay, serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah selesai membahas salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Halim. Kita lanjutkan ke nama berikutnya, Al-Haqqu dan Al-Mubin. Adapun nama Al-Haqqu bagi Allah, terdapat di 10 ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya surah Yunus 32, Fadhalikumullahu rabbukumul haqqo, famadha ba'dal haqqi illa dhalal, fa'anna tusrafun. Kata Allah Azza wa Jalla, itulah Allah sebagai Rabb kalian yang Al-Haqqo. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Setelah di sini berarti maknanya selain. Kalau ada kata-kata ba'da berpasangan dengan illa, maka ba'da di sana maknanya nafi, artinya tidak. Tidak ada kebenaran. Famadha ba'dal haqqi, tidak ada. Maka tidak ada selain kebenaran kecuali kesesatan, maka bagaimanakah kalian bisa terpalingkan? Ini yang pertama. Kedua, Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah yang hak. Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Dan sungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Ketiga, dalam surah Al-Mu'minun 116, Fata'alallahul malikul haqqu, la ilaha illahu rabbul arshil karim. Maka maha tinggilah Allah sebagai Malik dan sebagai Al-Haqq, sebagai Raja dan sebagai Al-Haqq. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dialah pemilik arsy yang mulia. Dan banyak lagi ayat lain, semuanya ada 10, yang menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat Allah adalah Al-Haqq. Adapun Al-Mubin hanya ada di satu ayat, itu pun bersanding dengan Al-Haqq, yaitu dalam surah An-Nur ayat 25, Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah akan menjelaskan atau membalas kepada mereka tentang pengamalan agama mereka dengan sebenarnya. Dan mereka mengetahui bahwa Allah lah Al-Haq dan Al-Mubin. Inilah dua nama bagi Allah, Al-Haq dan Al-Mubin. Adapun arti Al-Haq adalah Alladhi la syakka fihi wa la raib la fi dhatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi la fi uluhiyatihi. Makna Al-Haq adalah zat yang tidak perlu diragukan lagi dari aspek apapun. Baik dalam hal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, termasuk keuluhiyahannya. Makna keuluhiyahan, hak untuk disembah. Dialah satu-satunya sesembahan yang benar. Tidak ada sembahan lain selain Dia yang benar. Dialah sumber kebenaran. Nama-namanya, sifat-sifatnya juga benar. Seluruh perbuatannya, ucapannya juga benar. Agamanya, syariatnya juga benar. Seluruh berita yang bersumber dari Dia pasti benar. Janjinya juga benar dan pertemuan dengannya juga benar. Jadi, makna Al-Haq sumber segala kebenaran dari seluruh aspek. Apapun yang berasal dari Dia, itu pasti benar. Nabi SAW suka membuka sholat malamnya dengan bacaan doa iftitah yang isinya menetapkan makna tentang al-haqnya Allah. Seperti hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi SAW apabila berdiri sholat malam untuk tahajud, beliau membaca, Allahumma lakal hamdu qayyimas samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqa وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Hafalkan doa ini, baca dalam tahajud, yaitu ketika membaca doa iftitah sebelum membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama. Arti dari doa ini adalah Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala puji. Qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, penegak langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Bagimu segala puji, raja langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dan bagimu segala puji, Engkaulah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Bagimu segala puji, Engkau penguasa langit dan bumi. Dan bagimu segala puji, Engkaulah yang hak, yang benar. Janjimu adalah benar. Pertemuan denganmu adalah benar. Ucapanmu adalah benar. Surgamu adalah benar, nerakamu benar, para nabimu benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, hari kiamat juga benar. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami pasrah, hanya kepada Engkau kami beriman, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami kembali, hanya karena Engkau kami memusuhi. Memusuhi juga karena Allah. Siapa ya yang layak dimusuhi? Orang kafir, orang musyrik, dan seterusnya. Dan hanya kepada Engkau kami berhukum. Ampuni ya Allah dosaku yang dulu ataupun yang akan datang. Baik yang aku rahasiakan ataupun yang aku lakukan secara terang-terangan. Engkau yang awal dan Engkau yang mengakhirkan, tidak ada sembahan yang hak selain Engkau. Jadi makna al-haq adalah sumber kebenaran. Semua yang berasal dari Allah pasti benar apapun itu. Allahnya sendiri adalah benar. Zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, agamanya, syariatnya. Semua yang bersumber dari Allah benar. Janji Allah juga benar. Itulah makna al-haq. Adapun makna al-mubin. Al-mubin berasal dari kata abana yubinu. Abana artinya memberi penjelasan. Menjelaskan. Isim fa'ilnya mubin. Abana yubinu ibanan fahuwa mubinun. Apa makna al-mubin? Al-mubin ay al-mubinu li'ibadihi sabil ar-rasyad. Al-muwadzihu lahumul a'mal as-salihat allati yanaluna biha thawab wal-a'mal as-sayi'ah allati yanaluna alaiha al-iqabah. Makna al-mubin adalah yang menjelaskan jalan yang lurus kepada hamba-hambanya. Yang menerangkan kepada mereka amal-amal soleh yang menyebabkan mereka dapat pahala. Menjelaskan juga amal-amal buruk yang menyebabkan mereka dapat azab. Semuanya dijelaskan, yang baik dijelaskan, yang buruk dijelaskan, beserta konsekuensinya. Beserta balasannya. Yang baik balasannya baik, yang buruk balasannya azab. Allah berfirman dalam An-Nisa 26. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum wallahu alimun hakim. Allah ingin menjelaskan kepada kalian dan menunjuki kalian jalan-jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Dan Allah menerima taubat kalian. Dan sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha hakim. Juga dalam surah At-Taubah 115 Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Tidaklah Allah akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberi hidayah kepada mereka sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa-apa yang harus, yang mereka harus bertakwa dalam hal itu. Allah jelaskan terlebih dahulu semua yang hak, yang benar, beserta balasannya, yang buruk beserta konsekuensinya, semuanya dijelaskan. Makanya Allah disebut Al-Mubin. Dan di antara makna Al-Mubin adalah Al-Bayyinu Amrohu Fi Wahdaniyah. Di antara kandungan makna Al-Mubin adalah Al-Bayyinu Amrohu Fil Wahdaniyah. Adalah yang jelas urusannya atau perintahnya dalam hal keesaan Allah. Maknanya Allah telah menerangkan bahwa Allah satu-satunya ilah sesembahan yang benar, yang sudah terjelaskan dan tidak ada serikat baginya, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan baginya dalam hal itu. Dan Allah Azza wa Jalla telah menerangkan beragam penjelasan, hujah, dalil, penerangan, pencerahan, yang isinya menerangkan bahwa dia satu-satunya ilah yang benar, yang tidak ada sekutu, dan keuluhiyahan selain Allah batil dan sesat. Keuluhiyahan itu hak untuk disembah. Kalau ada makhluk yang dianggap berhak untuk disembah, itu batil. Lalu disembah. Disembah secara batil, secara merupakan kesesatan. Allah berfirman, dzalika. Dzalika yang dimaksud di si agama. Itulah agama. Yang menjelaskan, bi annallaha huwal haqq, bahwa Allah lah, dialah yang hak, yang benar sebagai sesembahan. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan sesembahan sembahan lain selain dia yang mereka sembah adalah batil. Wa annallaha huwal aliyul kabir, dan sungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Lihat penjelasan mu'alif, perkataan dzalika di dalam ayat barusan maksudnya adalah alladzi buyyina lakum min azamatihi wa sifatihi, yaitu zat yang telah dijelaskan kepada kalian keagungan dan sifat-sifatnya, yaitu dia al-haqq, dia kebenaran. Maknanya sesembahan yang benar. Tidak ada sembahan lain yang benar selain dia. Yang sempurna dalam hal zatnya, namanya, sifatnya, agamanya juga hak. Para rasulnya juga hak. Janjinya juga hak. Hak itu benar. Ancamannya juga benar. Pertemuan dengannya juga benar. Ibadah kepadanya adalah sebuah kebenaran. Jadi apapun yang ditujukan kepada Allah berupa ibadah dan amal soleh, itulah kebenaran. Janji Allah benar, ancaman Allah benar, pasti terlaksana. Firman-Nya juga benar, para rasul utusannya benar, agama yang beliau turunkan pasti juga benar. Seluruhnya yang berasal dari dia benar, karena dialah al-haq, sumber kebenaran. Adapun firman Allah di kalimat berikutnya, masih di ayat tadi, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Apa maknanya? Alladhi huwa batilun fi nafsihi, yaitu batil tentang zat dari sembahan itu, batil juga beribadah kepada sembahan itu, berupa patung-patung dan tandingan-tandingan, atau kadang-kadang berupa hewan dan benda-benda mati. Kan ada hewan yang disembahnya, yang disembah itu ada monyet, ada sapi, ada gajah. Di Thailand kan gajah, di Bandung gak ada gajah yang dianggap dewa yang disembah. Patungnya kan ayahnya ITB. Itu kan patung gajahnya, dan itu dianggap sesembahan. Ada benda-benda mati, semuanya itu adalah disebut mudhamilah zailah, itu pasti rusak, hancur, binasa, musnah. La tamliku li nafsiha dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nushura fadlan amman la an la tamliku syai'an min dzalika li ghairiha. Semua sembahan itu tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat atau manfaat kepada dirinya. Tidak bisa menghidupkan, mematikan, membangkitkan, apalagi selain dirinya. Atau patung itu menggerakkan tangannya agar uyek juga tidak bisa, mengedipkan matanya juga tidak bisa. Dan bila kita kasih potongan kue di tangannya yang sedang menadah terus ngeong-ngeong-ngeong datang lalat, merebut itu potongan kue, bisa gak mempertahankannya? Tidak. Jadi untuk dirinya sendiri tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Oleh karena itulah, maka semua yang disembah selain Allah adalah batil, karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Di antara jenis-jenis dalil atau hujjah atau argumentasi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menerangkan bahwa dia adalah satu-satunya sembahan yang hak dan tidak ada sembahan yang hak selain dia, adalah berikut ini. Pertama, tafarruduhu tabaraka wa ta'ala birrububiyyah la syarikalah, fahuwa al-khaliqu wahdah, ar-raziqu wahdah, al-mun'imu wahdah, al-mutasarrifu fi hadzal kauni wahdah, la syarikalah fi syai'in min dzalika, fahuwa rabbul haq la syarikalah. Dalil pertama adalah keesaan Allah dalam hal rububiyah. Tidak ada serikat baginya dalam hal ini. Maksud esa dalam hal rububiyah itu, Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, memberi rizki, menjamin rizki semua makhluk. Itu rububiyah. Dan Allah satu-satunya. Dialah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pemberi nikmat. Satu-satunya yang mengatur seluruh alam ini. Tidak ada syarikat bagi dia sedikitpun dari hal itu. Dialah Rabb yang sebenarnya yang tidak ada syarikat bagi dia dalam hal itu. Maka salah satu konsekuensi dari pengetahuan dan pengakuan bahwa Allah satu-satunya Rabb, maka konsekuensinya Allah pula lah satu-satunya yang harus diibadati. Menghususkan ibadah hanya untuk dia, baik ketundukan ataupun ketaatan. Makanya sering Allah menyuruh ibadah kepada manusia dalam Al-Quran, setelah sebelumnya menjelaskan peran Allah dalam menciptakan dan mengatur alam jagat raya ini. Karena Allah yang menciptakan, yang mengatur, maka sembahlah Allah olehmu. Gitu. Terkait tuh antara rububiyah dengan uluhiyah. Coba lihat Al-Quran surah Al-Hajj 61-66. Dzalika bi anna Allaha yuliju al-laila fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-lail wa anna Allaha sami'un basir. Coba lihat. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah yang memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam, dan Allah Maha mendengar dan mengetahui. Ini kerububihan Allah kan? Mengatur siang dan malam itu kerububihan Allah. Lalu diikuti dengan ayat, yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan apa yang mereka sembah selain Allah itu batil. Dan Allah Maha tinggi dan Maha kabir. Terus ayat berikutnya. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fatusbihul ardu mukhdharrah innallaha latifun khabir lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ard illa bi idznihi Inna Allaha bin-nasi laraufur rahim wa huwallazi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyikum innal insana kafura. Kata Allah, apakah engkau tidak melihat bahwa Allah lah yang menurunkan air dari langit. Lalu bumi pun menjadi hijau karena air tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Latif dan Maha Khabir. Latif sudah kita terangkan. Baginya lah apa yang ada di langit dan miliknya lah apa yang ada di bumi. Dan sungguhnya Allah Maha Ghani dan Maha Hamid. Maha Kaya dan Maha Terpuji. Tidakkah engkau lihat bahwa Allah lah yang telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di bumi. Termasuk perahu-perahu yang berlayar di lautan atas perintah Allah. Allah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah Maha Rauf dan Maha Rahim kepada manusia. Dialah Allah yang telah menghidupkan kalian lalu mematikan kalian. Nanti dihidupkan lagi kalian. Di akhirat. Sungguhnya manusia itu benar-benar kufur. Ini semua menjelaskan rububiyah Allah. Bagaimana Allah mengatur alam, termasuk menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi ini untuk manusia, itu kerububiyahan Allah. Coba lihat surah Yunus 31-32. Qul may yarzukukum minas sami'i wal ard. Amma yamliku sama wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Katakan olehmu, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan? Siapa yang mengatur seluruh urusan? Ini tentang rububiyah Allah ya. Maka mereka pasti akan menjawab Allah. Nah, coba lihat. Kalau begitu kenapa kamu tidak bertakwa dengan cara ibadah kepadanya? Itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan? Ini hujjah, alasan, argumentasi yang menjelaskan Allah satu-satunya yang layak disembah. Karena dia satu-satunya yang mengatur seluruh alam dan kehidupan ini. Ini yang pertama, hujjah yang pertama. Kedua, dzikruhu subhanahu li asma'ihil husna wa sifatihil ula addalah ala kamalihi wa jalalihi wa azamatihi wa annahul mustahaqqu lil ibadati wahdah duna siwah. Wa min amthilati ala dhalik ayatul kursi allati akhlasat li bayani tauhid wa taqririhi haythu dhukira fiha min asma'illahil husna khamsah asma wa dhakaraf min sifatihil azimah ma yazidu anal ishrina sifah. Kedua, cara kedua, argumentasi kedua, alasan kedua, Allah menyebut nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi yang menunjukkan kesempurnaan dia, kemuliaan dia, keagungan dia, karena sempurna, karena mulia, karena agung, karena berkuasa, maka dialah satu-satunya yang berhak diibadati dan bukan yang lainnya. Contoh ayat dalam masalah itu banyak. Salah satunya adalah ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 255. Apa isinya? Isinya itu memurnikan. Menjelaskan tauhid dan menguatkannya. Di dalamnya disebut 5 asma'ul husna. Diterangkan juga sifat-sifat Allah yang agung lebih dari 20 sifat. Coba aja tataan hiji-hiji. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum, Allah itu sudah nama dan sifat. La ilaha illahu, itu juga sudah sifat, keesaan Allah. Al-Hayyu dan Al-Qayyum, nama dan sifat Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia ini tidak dikenai oleh ngantuk ataupun tidur. Ini dua sifat yang oleh Allah ditolak dari dirinya. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Terus setelah itu gimana? Lahu ma fis samawati wa ma fil, milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Terus lahu ma fis samawati wa man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi, siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah, dan seterusnya. Pokoknya ada lima nama Asmaul Husna dan lebih dari 20 sifat Allah disebut dalam ayat kursi. Sifat-sifat Allah yang disebut itu menjelaskan keagungan Allah, menjelaskan kemuliaannya, menjelaskan ketinggian kekuasaannya, menjelaskan dia maha hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Karena sifat-sifat yang sempurna dalam seluruh sifatnya, dialah satu-satunya yang berhak disembah. Itulah hujah yang kedua. Ketiga, zikruhu tabaraka wa ta'ala li ta'addudi ni'amihi 'alal ibad wa tuwalli mananihi. Wa fi surati An-Nahl allati yusammiha ba'du ahli al-ilmi surati an-ni'am likathrati ma wa'ada fiha subhanahu minan ni'am 'alal ibad akbaru syahidin 'ala annahu al-ma'budu bihaqqo wa lidzalik khatama hadhihi an-ni'mah. Ketiga, Allah menerangkan beragamnya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Terus menerusnya karunia pemberian Allah kepada makhluknya. Diterangkan dalam surah An-Nahl oleh sebagian ulama, surah An-Nahl itu disebut surah Ni'am. Ni'am itu jamak dari nikmat. Jadi satu surat memiliki beberapa nama, banyak. Al-Fatihah banyak namanya, ya. Termasuk At-Taubah kadang disebut Al-Baro'ah. Al-Anfal kadang disebut Al-Qital. Al-Mu'min disebut juga Ghafir. Termasuk An-Nahl. An-Nahl oleh sebagian ulama disebut Surah An-Ni'am. Makna ni'am adalah jamak dari nikmat. Kenapa? Karena banyaknya nikmat yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya di dalam surat itu. Dan ini menjadi penguat terbesar yang menjelaskan bahwa dialah sesembahan yang sebenarnya. Makanya setelah Allah menjelaskan beberapa nikmat yang diterangkan, Allah tutup ayat itu dengan mengatakan kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagul mubin ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kata Allah, demikianlah kami sempurnakan, demikianlah Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian patuh, tunduk, taat kepadanya, ibadah kepadanya. Diberi nikmat dan diterangkan, diingatkan nikmat itu agar kalian itu taatnya hanya kepada Allah. Karena satu-satunya pemberi nikmat hanyalah Allah. Kita hidup, kita diberi kesehatan, diberi seluruh organ tubuh dan anggota tubuh yang sempurna, berfungsi secara baik semuanya, diberi harta, makanan, minuman, fasilitas, rumah, kendaraan, uang, orang-orang yang dekat, menyayangi, mencintai, itu semua itu Allah yang ngatur. sebagai nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dinilai dengan harta. Karena Allah sudah memberikan nikmat, Allah menyatakan la'allakum tuslimun, agar Allah jelaskan itu agar kalian itu hanya pasrah, taat, tunduk, patuh, ibadah kepada Allah. Sebaliknya ini ancaman, fa in tawallau, kalau mereka itu berpaling, tidak mau ibadah, tidak mau tunduk patuh, fa inna ma'alaikal balagul mubin, kewajibanmu hai Muhammad hanya menyampaikan kepada mereka. Ya arifuna nikmatullah tsumma yunkirunaha, mereka mengakui, mengetahui ini semua nikmat Allah tapi kemudian mereka ingkari dan kebanyakan mereka kufur. Ini penjelasan ketiga. Jadi Allah menyuruh ibadah dikaitkan dengan karena Allah telah memberi banyak nikmat. Kalau yang pertama Allah menyuruh ibadah karena Allah memiliki sifat rububiyah. Maknanya rububiyah itu Allah yang menciptakan, Allah menghidupkan, memberi nikmat, memberi rezeki, mengatur. Karena itu pantas Allah disebut ilah atau yang layak disembah. Yang kedua adalah penjelasan bahwa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama yang baik, sifat-sifatnya yang mulia, menyebabkan Allah satu-satunya yang layak disembah. Yang ketiga, alasan Allah satu-satunya layak yang layak disembah adalah karena dia satu-satunya sang pemberi nikmat dan pengatur nikmat. Bisa dicabut ini nikmat? Ya, pasti bisa. Suatu saat pasti dicabut. Keempat, ini yang membuat kita tenang mengarungi hidup walaupun terasa pahit. Nyeri tur perih. Zikruhu subhanah li ijabatihil mudtarrin wa kasfihi kurbatal makrubin wa la yaqdiru ala dzalika ahadun siwah. Salah satu alasan kenapa Allah satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah menerangkan karena Allah satu-satunya yang mengijabah doa orang-orang yang kepepet. Sedang ditimpa musibah, kesulitan, berdoa diijabah. Allah satu-satunya yang melepaskan mereka dari kesulitan yang menghimpit kehidupannya. Tak ada sesuatu pun yang mampu melakukan hal itu selain Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml 62. Amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, siapa yang mengijabah doa orang yang sedang kesulitan, ketika dia berdoa lalu Allah mencabut, menghilangkan kesulitan pada dirinya. Ayat ini mengisyaratkan doa ketika kita mengalami musibah itu didengar. Apapun musibahnya, sakit, atau kita sedang sedih, kita diburi orang, kemudian kita kecewa, merasa sumpek, atau apapun musibah yang sedang kita alami membuat kita ini gak nyaman, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Itu lebih didengar oleh Allah. Pernah kan kita dan sering kita ungkapkan satu hadis kudsi yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Di akhirat nanti, ini hadisnya panjang, tapi salah satu kalimat aja yang ada kaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Allah berfirman, Yabna Adam maridtu malam ta'udni. Wahai anak Adam, dulu waktu kalian hidup di dunia, aku sakit, tapi kalian tidak melayat aku. Kenapa? Ditegur tuh. Anak Adam itu menjawab, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana kami akan melayatmu, padahal engkau rabbul alamin. Engkau penguasa, pengatur seluruh alam, masa Allah sakit. Kalau sakit, ke mana melayatmu? Lalu Allah menjelaskan maksud sakit di sana. Kata Allah, amma alimta, anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu amma alimta in udathahu wajadtani indah. Tapi bukankah kamu tahu dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku tuh yang sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan menemukan aku ada di sampingnya, dekat dengannya. Allah dekat dengan orang yang sakit. Dan kedekatan Allah dengan makhluk selalu berhubungan dengan diijabahnya doa. Makanya ketika sakit, banyaklah berdoa. Termasuk sakit hati, iya. Biasanya sakit hati itu lebih parah daripada sakit badannya. Sakit badan mah bisa sembuh sehari dua hari gitu. Sakit hati masa umur-umur atau lebih susah itu ya. Dan sakit hati seringkali berefek buruk kepada kondisi badan. Nyaris semua penyakit badan itu katanya berasal dari hati, dari kondisi jiwa ya. Ketika ada musibah, sakit atau apapun, coba berdoa kepada Allah. Inilah yang keempat. Jadi, karena Allah selalu menjawab doamu, selalu memberikan jalan keluar dari kesulitanmu, selalu melepaskan kamu dari berbagai macam masalah dalam hidup, maka Allah pulalah yang berhak disembah satu-satunya, tidak yang lain. Sampai orang musyrik juga begitu tuh. Ketika mereka di daratan, mereka menyembah Allah, tapi menyembah juga selain Allah. Pas mereka ke lautan, dihantam oleh gelombang, terancam nyawanya, mereka tidak minta keselamatan kepada berhala yang mereka sembah, tapi kepada Allah. Kata Allah, فَإِذَا غَشِيَهُ مَوْجٌ كَذُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka dihantam oleh gelombang di tengah lautan, mereka berdoa hanya kepada Allah mukhlisina dan secara ikhlas, dan doanya dikabul. Falam manajahum ilal barri. Ketika Allah menyelamatkan lagi mereka ke daratan, faminhum, di antara mereka mujtahid. Ada yang ingkar lagi. Dalam ayat lain, faidahum yusyrikun. Mereka musyrik lagi. Jadi Allah lah satu-satunya yang mengijabah doa, satu-satunya yang melepaskan kalian dari kesulitan, maka Allah pula satu-satunya yang berhak disembah. Itu yang keempat. Kelima. Ikhbaruhu an nafsihi bi annahu an-nafi'ud-dharu. Al-mu'tiul mani'u wa anna man siwahu la yamliku syai'an min dhalika li nafsihi wala li ghairihi. Kelima. Salah satu alasan Allah satu-satunya yang berhak disembah adalah informasi atau berita dari Allah tentang dirinya, tentang Allah, bahwa Allah lah yang memberi manfaat dan memberi madharat. Allah lah yang memberi pemberian atau menahan pemberian. Selain Allah tidak memiliki kemampuan, kekuasaan, wewenang untuk melakukan itu, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Dalam surah Az-Zumar 38 Allah menyatakan, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi tawakkal mutawakkilun. Katakan oleh Muhammad, apakah kamu memperhatikan apa-apa yang kamu sembah selain Allah? Kalau Allah menghendaki keburukan bagimu, bagiku, apakah yang kalian sembah selain Allah itu bisa melepaskan keburukan itu dari diriku? Atau kalau Allah menghendaki rahmat untukku, apakah berhala yang kalian sembah itu bisa menahan rahmat ini dariku? Tentu saja tidak. Katakan oleh Muhammad, hasbi Allah, cukuplah bagi kami Allah. Cukup Allah yang kami sembah. Karena hanya Allah yang melepaskan kesulitan, yang menahan pemberian. Hanya kepadanya lah seluruh makhluk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi karena Allah satu-satunya yang bisa memberi dan bisa menahan pemberian, memberi manfaat, memberi madarat, makanya Allah pula satu-satunya yang layak diibadati. Selain Allah tidak. Itulah yang kelima. Keenam. Ikhbaruhu subhanah an diqqati san'ihi lil makhluqat wa badi'i ijadihi lil kainat. Qala Allah Ta'ala, Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul 'alamin. Kenam. Kenapa hanya Allah yang boleh kita sembah? Karena berita dari Allah tentang rincian ciptaan makhluk dan bagaimana Allah berkreasi mengadakan makhluk tanpa model, tanpa contoh. Badi itu menciptakan tanpa contoh. Bid'ah itu melakukan amalan tanpa ada contoh. Satu akar kata dengan bid'ah, badi'ah. Jadi Allah menginformasikan secara rinci bagaimana dia menciptakan makhluk. Dan bagaimana Allah berkreasi dalam mengadakan makhluk tanpa contoh, tanpa model. Karena Allah satu-satunya yang memproses semua kejadian tanpa contoh, tanpa model, maka dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Allah berfirman dalam Ghafir ayat 64, Allah lah yang telah menjadikan bumi terhampar bagi kalian, langit tertata, dan telah membentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk, dan telah memberi rizki kepada kalian dari yang baik-baik. Dirinci ya. Bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia, menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Dirinci oleh Allah ya. Itulah Allah Rabb kalian. Maka maha barokah Allah Rabbul Alamin. Penguasa semesta alam. Karena Allah satu-satunya yang mengatur seluruh kehidupan, hanya Allah pula lah yang layak diibadati. Ini yang keenam. Ketujuh, dan ini poin terakhir, hujjah terakhir. Ikhbaruhu an haqaratil awthan wa ajziha wa annaha la tamliku syai'a. Berita dari Allah tentang hinanya, lemahnya berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Dan berhala itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk apapun. Baik berhala itu berupa benda mati seperti patung, batu, pohon, atau benda hidup seperti manusia atau binatang, binatang kan binatang disembahnya ketika hidup itu. Itu lemah dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Allah berfirman menjelaskan hal ini dalam surah Al-Hajj 73 dan 74. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wala yajtama'u lah wa iyaslubhumu dzubabu syai'a la yastankiduhu minhu dha'ufat thalibu wal matlub ma qadarullaha haqqo qadri innallaha laqawiyyun aziz. Hai manusia, telah diberikan gambaran, perumpamaan bagi kalian. Maka dengarkan, perhatikan perumpamaan ini, ilustrasi ini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak bisa menciptakan sekalipun seekor lalat, walaupun mereka semua berkumpul kerjasama untuk hal itu. Hanya seekor lalat, makhluk kecil aja gak bisa. Bahkan, iyaslubhumu dzubab syai'a. Kalau ada seekor lalat ciptaan Allah, ya, merampas apa yang ada di tangan berhala-berhala kalian, itu tidak bisa menyelamatkannya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ada patung umpama lagi menengadahkan tangan, patung yang mereka sembah posisinya macam-macamnya. Simpan kue sapuruluk aja. Terus itu kue sapuruluknya diambil oleh lalat atau binatang kecil lain. Geleber di bawah hiber. Apa itu si patung yang disembah bisa mempertahankan? Ya manusia. Apa begitu? Tidak. Gak bisa berbuat apapun. Dha'ufat thalibu wal matlub. Sangat lemah baik yang menyembahnya ataupun yang disembahnya. Yang disembahnya lebih lemah lagi. Yang menyembah nama leheng. Leheng itu apa? Agak mending kalau umpamanya kita sedang umpamanya megang kue, datang lalat, bisa kita tepis? Bisa. Bisa dibunuh lalatnya? Bisa, asal kena aja. Agak mending ada kemampuan. Kalau si patung yang disembah mah enggak bisa. Ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Aziz. Ini 7 argumen, 7 alasan kenapa Allah satu-satunya yang layak disembah. Karena Allah satu-satunya yang kuat. Allah satu-satunya yang mengatur alam. Allah satu-satunya pemberi nikmat. Allah satu-satunya yang melepaskan manusia dari kesulitan dan mengijabah doa. Dan seterusnya ya. Ini semuanya menjadi hujah bahwa Allah satu-satunya yang layak disembah. Dan hujah-hujah lainnya amat sangat banyak. Yang menerangkan Allah satu-satunya sembahan yang hak. Dan telah menjelaskan hal itu kepada manusia dengan beragam cara menjelaskan. Makanya dia diberi nama Al-Haq dan Al-Mubin. Al-Haq artinya yang benar, sumber kebenaran, semua yang berasal dari dia adalah pasti benar. Dan Al-Mubin adalah yang menjelaskan, menerangkan semuanya itu. Menjelaskan jalan keselamatan agar ditelusuri, menjelaskan jalan-jalan kebinasaan agar dihindari, menjelaskan amalan baik agar memperoleh pahala, menjelaskan amalan buruk dengan sanksinya, dengan azabnya, agar dihindari dengan sejauh-jauhnya ya. Inilah penjelasan salah satu nama dan sifat Allah, yaitu Al-Haqqu dan Al-Mubin. Cukup ya, sampai di sini saja. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Di meja saya ada 2 buku Asmaul Husna. Satu ikhwan, satu akhwat. Yang ini, gak ada lagi? Ada peribahasa ladies first. Jadi kita mulai dari akhwat. Akhwat ngacung. Nanti ditunjuk oleh panitia. Sudah? Kalau akhwat gak ada, kita lempar ke ikhwan. Cung ikhwan, siapa yang mau bantu? Ada akhwat? Ada. Iya. Akhwat, mau buku ya? Terjemahan Asmaul Husna. Bismillah. Ayo jawab. Jawab apa? Oh, pertanyaan belum. Apa makna Al-Haqqo? Al-Haqqo yang maha benar. Jelaskan sedikit aja. Maha benar, tidak ada keraguan dari aspek atau kerancuan dari apapun. Allah satu-satunya hak yang Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Sudah? Sudah, Ustaz. Iyalah, enggak apa-apa. Cung Ihwan. Siapa namanya? Syukron Jajakolong, Fuan. Ustaz. Kasih. Apa arti al-mubin? Al-mubin artinya adalah yang menjelaskan. Artinya Allah menjelaskan jalan keselamatan agar kita mempelajarinya. Allah menjelaskan jalan keburukan agar kita menghindarinya. Allah juga menjelaskan tentang amal-amalan baik agar kita mendapatkan pahala. Serta Allah menjelaskan amal-amal buruk agar kita terhindar dari adab neraka. Ya gitu. Ya, barakallahu fiik. Kasih. Pertanyaan ini dari Ahwat. Saya sebelum menikah sudah bekerja dengan niat membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Qadarullah, suami di PHK dan sejak saat itu tidak mau ikhtiar lagi, maka saya yang harus mencari nafkah sendiri. Ini mah laporannya. Nggak ada pertanyaan. Suami saya lebih mengutamakan ibadah daripada mencari nafkah, sementara saya harus menafkahi suami, anak-anak yang semakin besar biaya. Laporan kedua. Dibalik itu. Pertanyaan. Oh, ini pertanyaan. Apakah suami saya termasuk zalim ke istri? Pertama, kalau suami sebenarnya mampu berusaha, tapi malas, tidak mau berusaha, dia dosa. Kenapa? Karena tidak menunaikan kewajiban menafkahi anak dan ayat loh, wa bima anfaqu min amwalihim. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak dari harta mereka. Ketika diabaikan, dosa. Di Sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a mayya'un. Cukuplah seorang itu dianggap dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya, ya. Kalau kondisinya kayak gitu ya, kecuali kalau kondisinya umpamanya ada uzur, dia sakit. Dia tidak bisa berusaha. Ya apa boleh buat, kalau seperti maklumi saja. Apakah suami saya benar prinsipnya yang lebih mengutamakan ibadah daripada mencari nafkah? Mencari nafkah termasuk ibadah yang wajib. Al-Quran itu, ya. Bahkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud menyatakan talabul halali jihadun. Mencari rizki yang halal itu jihad bagi seorang suami. Ada banyak dosa terhapus hanya oleh ikhtiar seorang suami mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya dan tidak bisa terhapus oleh amalan lain. Jadi masukan mencari nafkah ini sebagai bagian dari ibadah yang wajib dilakukan sebagai suami. Jangan sampai ibadah hanya terbatas kepada sholat, saum, baca Quran, ngaji. Enggak. Itu kewajiban? Iya, itu betul kewajiban. Tapi kewajiban ini juga jangan diabaikan, ini ibadah. Untuk seorang suami, mencari nafkah adalah ibadah. Semoga suaminya ada di sini ya, pulang dari sini langsung kerja, ya. Ini masalah keluarga keduanya, curhat dewi. Ustaz, apa termasuk alasan syar'i jika seorang istri meminta cerai karena sudah tidak cinta dengan suaminya? Sudah habis cintanya. Jangan langsung dihabiskan. bukan karena orang ketiga, melainkan karena su'ul khuluknya, oh akhlaknya pikas belin. Ketidakcocokan kepribadian sehingga istri tidak lagi merasa bisa maksimal dan tidak ikhlas melayani. Ada gak di zaman Nabi perempuan kayak gini? Ada. Dan oleh Nabi SAW dibolehkan bercerai? Ya, dibolehkan. Gitu wala. Rumah ada ya tuh. Sudah tidak suka. Jadi sebelum menikah itu kelihatan baik akhlaknya ya. Sebenarnya gak kelihatan, cuma gak tahu weh. Ngelamar hanya lihat tongkrongan, tampilan, duh lumayan kasep. Pendidikannya, sarjana. Tapi pika sebelum akhlaknya. Baru ketahuan setelah menikah. Gak nyaman. Iya, itu sering terjadi. Ya. Maka ikhwan agar tidak dikomplain, perbaiki akhlak. Sejak sekarang, nanti saya kalau sudah mau punya istri, mau baik akhlaknya. Jangan gitu sejak sekarang, sejak masih jomblo, perbaiki akhlak. Bukan sekedar untuk istri, tapi untuk diri kita. Kita harus memiliki kemuliaan akhlak. Ini kasus rumah tangga ketiga. Beda-beda. Bagaimana hukumnya jika kedua orang tua sudah bercerai, namun anak perempuan ternyata tidak mendapatkan restu dari ayahnya untuk menikah? Beda ya kasusnya. Apakah seorang anak perempuan harus dapat restu ayah untuk menikah? Apakah untuk wali nikah nantinya adik kakak laki-laki yang menjadi wali nikah saat ayah tidak memberi restu dan tidak mau menjadi wali nikah? Lihat alasannya. Kalau alasan si ayah tidak merestui itu syar'i, ikuti ayah. Umpamanya. Berkaitan dengan kondisi si akhwat. Akhwat itu masih sangat dibutuhkan oleh orang tuanya. Kalau sudah menikah, nanti gak bisa lagi dibutuhkan. Urgen sekali. Maka ayah hanya bilang jangan dulu nikah, nah tunda lah sebentar aja 10 tahun. Karena umpah ibu butuh bantuan, sudah sakit-sakitan, macam-macam. Ikuti. Ya. Contoh alasan syar'i kedua, sudah dibolehkan nikah tapi gak setuju dengan orangnya. Karena agamanya. Orang ini kelihatan umpamanya mengabaikan sholat, rokok, macam-macam. Akhirnya ayah tidak merestui. Bukan karena pernikahannya, tapi karena calon mantunya. Ikuti, ya. Cari lagi yang lain. Yang kira-kira ayah, ibu setuju. Karena ayah dan ibu secara umum ya, menginginkan pasangan terbaik dari sisi agama bagi anaknya dari putrinya. Adapun kalau alasannya tidak syar'i, bahkan bertolak belakang dengan syariat. Ada umpama ikhwan agamanya bagus. Tapi ayah tidak setuju. Karena jenggotan, karena cingkrang, karena jidatnya hitam. Tidak setuju, ini tidak syar'i, bahkan bertolak belakang dengan syariat. Maka berupayalah untuk memberi penjelasan. Patahkan argumentasinya. Bapak enggak suka dengan jenggot. Kan itu bukan untuk bapak, untuk saya mah suka banget gitu. Kepada yang berjenggot gitu. Itu jidatnya hitam, gampang. Kayak pakai lotion hilang ke salon juga gitu ya. Itu cingkrang, jelaskan. Sampai argumentasinya dipatahkan. Pokoknya ini untuk saya, bukan untuk bapak. Kalau kekeh, tidak mau, apapun yang terjadi bapak gak mau, udah lapor ke KUA, bilang bapaknya begitu. Nanti KUA yang panggil, dijelaskan. Kalau kekeh, KUA bisa memutuskan pakai wali yang lain, kakak atau adik atau paman atau wali hakim. Ya, nanti KUA yang memutuskan. Selalu ada solusi insya Allah ya. Pekerjaan saya membuat konten di media sosial. Tugas saya hanya membuat caption berupa tulisan saja. Tapi yang dijual di kantor saya adalah jasa untuk menyediakan akun langganan pada aplikasi menonton dan aplikasi berlangganan musik. Apakah saya yang kerjakan dan penghasilnya haram? Karena tulisan yang saya buat secara tidak langsung mengajar orang untuk berlangganan menggunakan aplikasi tersebut. Kalau aplikasi itu bersifat umum, objektif, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Aplikasi ini bisa untuk umpamanya mendengar ceramah, tidak hanya musik kan, sama dengan TV, sama dengan radio. Orang buat radio bisa dipakai untuk mendengarkan musik, nyanyian, lagu, bisa untuk kajian, YouTube begitu, TV juga begitu. Pisau bisa untuk membunuh, menodong, bisa untuk ngiris bawang, mesek buah. Umum. Maka boleh. Tanpa harus bertanya kepada calon pembeli, ini untuk apa nih? Saya jual pisau, untuk apa dulu? Bisa untuk nodong. Kalau untuk nodong saya gak kasih. Gak perlu. Gak perlu bertanya. Kita jual pisau, kita tahu pisau itu manfaatnya banyak. Untuk keburukan atau kebaikan. Jual. Ternyata itu dipakai untuk nodong membunuh, kita gak dosa. Karena manfaat pisau banyak, termasuk untuk kebaikan. Kecuali kalau dia bilang, saya beli pisau, saya bunuh tuh orang itu. Ah, jangan, kalau dia bilang begitu. Ya, kalau tidak bilang, kita gak perlu nanya, untuk apa nih? Untuk nodong ya? Wow, benar. Enggak, ah, gak terpercaya. Untuk masak buah, ah. Bohong, gak perlu kekeh ya, jual saja sudah ya, kalau dia tidak bilang untuk merampok atau membunuh. Termasuk aplikasi tadi, bisa dipakai nyetel musik, bisa dipakai nyetel murotal, bisa dipakai untuk nyetel kajian-kajian ya, manfaatnya banyak. Gak masalah kita jual, adapun nanti orang yang membeli menyalahgunakan itu tanggung jawab dia. Kita jual pisau, jual golok, jual celurit untuk kebaikan. Ternyata si pembeli menggunakan untuk keburukan, itu bukan tanggung jawab kita ya. Itu tanggung jawab dia. Bagaimana cara menolong yang terbaik? Jika saya sebagai adik ingin membantu meringankan beban hutang riba yang nampak pada kandung saya. Membantu sebisanya atau saya harus mengorbankan aset yang saya punya demi melunasi hutang tersebut. Tergantung, kalau si kakak setelah terjerat riba itu tobat. Dari waktu-waktu pinjemnya gak tahu bahwa riba itu dosa. Masih belum paham. Setelah minjem baru tahu, waduh itu tuh dosa besar. Riba itu menentang perang kepada Allah dan Rasulnya. Dia ingin segera lepas, ingin segera melunasi, tapi belum punya uang. Minta tolong ke kita, tolong lunasi, walaupun harus menjual aset. Kita punya rumah, yang lain gitu, rumah kita yang kita punya, yang kita tempati ada, dan rumah lain sebagai investasi dikontrakan, jual untuk membantu. Punya mobil dua, umpama silakan jual satu. Karena itu ta'awun alal birri wa taqwa, sekaligus melepaskan dia dari jeratan riba. Ya, kalau begitu. Adapun kalau kondisinya dia tidak peduli, ini tahu riba tapi gak pedulilah. Cuma macet, dikejar debt collector, diteleponan terus. Tapi dia tidak merasa berdosa secara syar'i dalam hal itu. Dia minta tolong, mau pinjam ke kita, nanti kalau sudah lunas, pinjam lagi. Pinjam, pinjol lagi. Maka yang kayak gitu jangan dibantu. Karena membantunya tidak bermanfaat. Membantunya tidak melepaskan dia dari keburukan. Ya, jangan dibantu kalau yang seperti itu. Biarkan dia terhukum oleh perbuatannya sendiri. Sing kapok gitu. Apakah kalau kita berdoa saat sujud harus diawali oleh salawat? Bagusnya diawali, diakhiri oleh salawat. Setelah kita umpam berdoa, wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam, ya. Bagusnya. Karena salawat termasuk salah satu faktor di penguat diijabahnya doa. Ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya jika kita ucap sarang hejo, sarang haeyo, nama burung apa? Sambil jari jempol dan telunjuk disatukan seperti orang Korea. Jempol dan gini? Ini? Apa arti? Sarang haeyo. Ada yang bilang itu tanda panggilan ibadah orang Yahudi. Yahudi. Masa orang Korea ke Yahudi? Kan agamanya bukan Yahudi, Korea mah ya. Apa arti sarang ayo? Apa arti? I love you. Oh, ya itu mah bukan ibadah. Oh, gini. Oh, sering lihat gini. I love you gitu ya. Love you. Iya, itu kalau itu sudah menjadi ciri khas mereka, ciri khas orang kafir, ciri khas orang ahli maksiat, jangan diikuti. Tashabbuhna, man tashabbah biqaumin fahuwa min. Siapa yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, dia termasuk kepada kaum itu, ya. Kumato kalau ingin mengatakan I love you, udah I love you. Ana uhibbuka, ana uhibbuki, sudah. Kalau dulu begini ya, apa? Gini apa? Atau gini? I love you atau I love you, gini ya? Gini. Atau gini nih? Sekarang begini. Sekali ya. Untuk akikah, apakah ada batas waktu, harus hari ketujuh atau boleh di waktu lain? Ulama ikhtilaf. Kalau saya pribadi, lewat hari ketujuh, saya enggak akikah. Kalau umpah pas hari ketujuh, tidak mungkinkan atau tidak ada uang. Sudah lewat, hari ke-20 baru ada uang semiliar. Enggak. Enggak akan akikah. Tapi sebagian ulama membolehkan kapan saja, ya. Maka kalau ada orang yang akekah setelah setahun baru akekah ngundang saya akan datang ikut makan. Kambing lo. Jadi tetap. Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjidil Haram atau Nabawi diadakan sholat malam 2 kali. Apakah kedua sholat tarawih atau sholat tarawih? Di kita juga dulu begitu di Masjid Umar bin Khattab. Ada yang ba'da isya langsung untuk masyarakat. Ada nanti jam 1 diadakan lagi dengan yang lebih panjang. Imamnya berbeda ya. Dua-duanya tarawih. Bolehkah menggambar hanya kepala makhluk hidup saja? Tidak boleh. Kalau badan saja boleh. Kepala saja enggak boleh. Terakhir, apakah orang Islam yang melakukan syirik, khurafat, tahayul, tidak Allah ampuni sama dengan orang kafir? Ada ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Ayat ini bagi yang tidak tobat. orang musyrik tidak tobat sampai matinya, dosa syiriknya tidak akan diampuni. Dan dia ke neraka selama-lamanya kekal di dalamnya, ya, kalau tidak tobat. Tapi kalau tobat, walaupun musyrik, diampuni. Para sahabat orang-orang musyrik dulunya, lalu tobat, masuk Islam, diampuni dan menjadi ahli tauhid. Nah, sekarang syirik yang mana? Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dua-duanya syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil contohnya riya. Termasuk syirik, iya, tapi kecil. Tapi itu tidak kekal selama-lamanya di dalamnya. Dia akan diazab di alam kubur dan diazab juga di akhirat sesuai dengan kadar keriaannya. Kalau itu terbawa mati dan tidak terampuni oleh kebaikannya atau oleh tobatnya dan seterusnya. Kecuali kalau dia tobat, ya, maka dia akan tetap diazab tapi tidak akan kekal. Karena riya atau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Ya, cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.